sadari bahwa kau menyimpan rasa cinta kepadaku. Ku sadari semua kau memandang hasrat untuk memilikiku. Memang kau yang menerima rasamu di hatiku. Bukannya ku tak sudi untuk memilikimu, karena aku hanya ingin setia selama ini. Membuat aku merasakan hadirmu sampai saat ini. Kau masih bertahan mengharapkan cintaku. Memang kau yang kau tahu. Maafkan ku tak bisa menerima rasamu di hatiku. Bukannya ku tak sudi untuk memilikimu, bisa menerima rasamu di hatiku. Bukannya ku tak sudi.